بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin da'if. Dari Abi Hurairah bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah wudu seseorang yang tidak membaca bismillah pada wudunya. Jelas. Hadis ini mengatakan bahwasanya wudu tidak sah bagi yang tidak membaca bismillah ketika wudu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Karena di sana ada perawi-perawi yang majhul. Walaupun datang dari beberapa jalan, akan tapi semua jalan yang meriwayatkan hadits ini ada kelemahannya. Walid Tirmidzi an Sa'id bin Zaid. Dan datang di riwayat Tirmidzi dari sahabat yang lain yaitu Sa'id Ibn Zain, tapi sanadnya juga dhaif. Wa Abi Sa'id nahmuhu, dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Sa'id dengan lafaz yang semisal. Jadi kita lewati hadis bahwasanya seorang tidak sah wudunya jika tidak membaca bismillah dari siapa? Dari Abu Hurairah, dari Sa'id Ibn Zain, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Akan tetapi semua jalan-jalan yang meriwayatkan hadis ini tidak lepas dari kelemahan. Oleh karena itulah Imam Ahmad mengatakan, qala Ahmad la yasbutu fihi syai'un. Tidak sabit, tidak tetap satu hadis pun dalam permasalahan ini. Ini diambil, dipegang. Bahwasanya tidak ada satu hadis yang tetap, yang sahih dalam permasalahan wajibnya seorang membaca bismillah ketika berwudu. Walaupun perselisihan dalam masalah hadis ini, apakah derajatnya bisa dihasankan ataukah tidak, perselisihannya keras. Kan tapi cukup, ya. Karena jalan-jalan yang ada, walaupun banyak, semuanya tidak lepas dari kelemahan, bahkan ya, terputus sanadnya. Dan sebagian lain ghairu mahfuz. Namanya ghairu mahfuz, ya, tidak bisa kemudian digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Karena namanya ghairu mahfuz berarti hadisnya salah. Oleh karena itulah para imam mendhaifkan hadis ini. Di antaranya adalah Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Ahmad, Imam Abu Zur'ah, Abu Hatim, Al-Bazzar, dan Al-Uqayli. Semuanya imam-imam dalam permasalahan ilal, imam dalam permasalahan penyakit-penyakit dalam suatu hadis. Demikian pula didhaifkan oleh Syekh Yahya hafizahullah ta'ala dan Syekh Muhammad Izzam wafaqahullah ta'ala. Jadi kesimpulannya, hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, derajatnya apa? Derajatnya dhaif. Walaupun nanti mungkin kalau antum semua membaca kitab Syalbani, yang dikatakan hadis ini hasan. Tapi yang rajih, ya, karena perkataan manusia tidak selamanya harus diterima semua. Kullun yu'khad min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semua manusia ini perkataannya apa? Diterima dan ditolak kecuali pemilik kubur ini, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dikatakan oleh Imam Malik. Jadi karena kita melihat bahwasanya sanad-sanad yang meriwayatkan hadis ini tidak lepas dari kedhaifan, dan kedhaifannya ya termasuk parah, sehingga tidak bisa digabungkan satu sama lain menjadi kuat tidak. Ini yang pertama yang harus kita pegang. Karena dengan memegang pengetahuan tentang hadis ini, permasalahan akan mudah. Sebab permasalahan yang akan kita bahas ini bergantung pada pendhaifan atau pensahihan hadis la wudu'a liman lam yanquli sallallahu alaihi. Tayyib ikhwani fillah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala mendatangkan hadis ini untuk menerangkan permasalahan hukum membaca basmalah ketika berwudu. Jumhur ulama rahimahumullah ta'ala berpendapat bahwasanya membaca basmalah hukumnya mustahab. Ini adalah mazhab Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad. Jadi empat imam mazhab berpendapat dengan pendapat ini. Yang menyelisih mereka adalah Ahlul Zahir. Jadi mazhab Zahiriyah yang berpegang teguh dengan zahir lafaz suatu hadis. Karena memang seandainya hadis dari Abu Hurairah tadi adalah hadis yang sahih, maka kita pun akan mengatakan bahwasanya membaca basmalah ketika wudu hukumnya wajib. Karena Rasulullah mengatakan apa? Tidak sah wudu seorang yang tidak membaca bismillah padanya. Kan, tapi karena kita ketahui bahwasanya hadis yang dhaif, maka kita mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh jumhur ulama, bahwasanya hukum membaca basmalah ketika berwudu apa hukumnya mustahab saja. Dan pendapat ini yang dirajihkan oleh Imam Bukhari, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam As-Sunani, dan Syekh Muqbil serta Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah ta'ala. Demikian pula syekh-syekh kami di sana, Syekh Yahya dan Syekh Muhammad Izzan. Dengan ini jelas, karena pembahasannya adalah pembahasan dalam permasalahan hadis. Jika kita mengatakan hadisnya dhaif, selesai sudah. Akan tapi, walaupun demikian, tetap tidak sepantas seseorang meninggalkan perkara yang disunnahkan ini, yaitu membaca basmalah ketika berwudu. Sebab dalil-dalil yang umum menunjukkan tentang kesunahannya. Karena Rasulullah SAW tidaklah melakukan suatu amalan-amalan kebaikan kecuali beliau membaca basmalah. Kemudian ikhwani fillah, yang menguatkan bahwasanya membaca basmalah itu tidak wajib adalah tidak adanya satu riwayat pun dari para sahabat yang menjelaskan tentang sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bacaan basmalah. Setelah kita lewat hadis yang banyak dari Utsman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Amr bin As dan sahabat yang lain yang menerangkan sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak menyebutkan basmalah ketika berwudu. Demikian pula tidak ditemukan asar dari sahabat. Sahabat yang banyak tidak diriwayatkan bahwasanya mereka membaca basmalah ketika berwudu. Dengan ini hati ini tenang. Hati ini semakin yakin bahwasanya perkara itu tidaklah wajib. Dan tapi walaupun demikian, sebagaimana telah diperingatkan tadi, jangan sampai kita kemudian meninggalkannya. Hendaknya seorang berusaha untuk mengamalkan sunnah ini berdasarkan keumuman hadis-hadis yang menunjukkan disunnahkan membaca basmalah.